إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. Kita melakukan puasa baik dalam bentuk formal syar'i seperti puasa Ramadan atau juga puasa sunnah dan puasa pada momentum-momentum islami yang lain. Atau juga barangkali kita melakukan puasa-puasa dalam bentuk jenis, konteks, waktu dan ruang yang ijtihadiyah, artinya sesuatu jenis puasa yang kita hikmai untuk memperkaya batin kita di luar syariat. Itu sumbernya dua, yang pertama dari Allah, yaitu merupakan perintah melalui para nabi, dan itu tidak hanya dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah jauh sebelumnya nabi-nabi sejak awal juga sudah mendapatkan perintah puasa. Tapi puasa juga bisa kita inisiatifi dari nurani, dari kesadaran, baik untuk kepentingan pendalaman dan pengolahan atau pendadaran batin kepribadian kita, maupun barangkali untuk kepentingan-kepentingan sosial. Karena kadang-kadang kita memerlukan pembatasan-pembatasan tertentu dalam berbagai bidang, dan pembatasan itulah hakikat puasa. Nah, jadi di samping kita melakukan puasa sebagai kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada 11 bulan sesudah Ramadan itu diseyogyakan. Alangkah indahnya kalau kita juga mencari bentuk-bentuk puasa dalam berbagai macam jenis yang munculnya tidak karena Allah nyuruh, tidak karena siapapun memberi contoh, tapi karena kita memiliki kesadaran bahwa kita harus melakukan pembatasan-pembatasan, dan itulah puasa di dalam inisiatif kita sendiri.